anna talbiyata Rasulillah, sesungguhnya talbiyah Rasulullah itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Qal wa kana Abdullah bin Umar yazidu fiha labbaik labbaik wa sa'adaik wal khairu biyadi wal khairu biyadaik labbaik war raghba'u ilayka wal 'amal. Abdullah bin Umar menambahkan dalam talbiyah itu beberapa kata yang disebutkan tadi, labbaik labbaik wa sa'adaik wal khairu biyadaik labbaik war raghba ilayka wal 'amal. Imam Nawawi mengatakan qala al-qadi qala al-maziri, Qadi mengatakan, Maziri mengatakan, at-talbiyatu musannatun lit-takthiri wal mubalaghah. Talbiyah itu dua kali, baik Allahumma labbaik, ya, litaksir untuk memperbanyak, wal mubalaghah dan berlebihan. Wa makna talbiyah itu ijabatun ba'da ijabah, yakni memenuhi panggilan setelah memenuhi panggilan. Waluzuman li ta'atik, dan konsisten untuk ketaatanmu. Jadi maknanya adalah betul-betul merespon dan menyahut atau menjawab dari panggilan, ijabah ba'da ijabah, yaitu memenuhi panggilan setelah memenuhi panggilan. Tujuannya adalah kekonsistenan, ke luzum, yaitu konsisten di atas untuk ketaatan. Fa tasanna litaukid la tasmiyatun haqiqiyah bimanzilati qawli ta'ala bal yadahu mabsutatan. Tasanna ini yaitu dijadikan dua, itu adalah untuk penekanan, bukan dalam bentuk tasanna itu adalah bilangan. Dalam firman Allah, bal yadahu, malahan kedua tangannya, mabsutatan, itu adalah jumlah atau angka. Di sini ai ni'matahu ala ta'wil al-yad bin ni'mah huna, ini ditakwilkan oleh Maziri, tentu dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, sifat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada zatnya tidak boleh kita takwil. Allah mengatakan tentang dirinya ada dua tangan, ya sudah, kita tetapkan dua tangan, tidak kita takwilkan maknanya dengan nikmat. Betul iman Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dihitung. Karena Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, yang rahmatnya sangat luas. Wa qala Yunus bin Habib Al-Basri, labbaika ismun mufrad mufrad la muthanna. Labbaika itu adalah kata tunggal, bukan kata yang menunjukkan akan dua. Qala al-qadhi qila hadhihi al-ijabah liqouli ta'ala li Ibrahim mu'adhdhin fi an-nas bil hajj. في الناس بالحج وأذن يعني serukan pada manusia untuk haji, yakni memanggil atau panggilan. Ini dalam surat Al-Hajj ayat 27. Ini bukan berarti orang yang pergi haji dilepas dengan azan. Ini suatu kekeliruan. Sebagian dari masyarakat dia buat tradisi untuk melepaskan orang-orang yang pergi haji dari kampungnya, dilepas dengan cara azan. Tidak, itu bukan itu maknanya. Tapi serukanlah pada manusia untuk haji. Maka ketika dia serukan, lalu orang-orang memenuhi seruan itu, itulah namanya labbaik. Wa qala Ibrahim Al-Harbi fi ma'na labbaik. Ibrahim Al-Harbi dia mengatakan dalam makna labbaik, ay qurban minka wa ta'atan wal ilbabu al-qurbu. Maknanya dekat kepadamu dan ketaatan. Karena ilbab artinya adalah dekat. Uqala Abu Nasr ma'nahu ana mulabbun baina yadayk ay khadi'un. Abu Nasr dia mengatakan bahwa ana mulabbun di hadapanmu, ay ana aku khadi'un, tunduk di hadapanmu. Itu makna labbaik. Ya, diterjemahkan labbaik Allahumma labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. atau ijabah ba'dal ijabah, ijabah ba'dal ijabah. Labbaika la syarika lak labbaik. Labbaika la syarika lak labbaik. Aku penuhi panggilanmu. La syarika lak labbaik. Aku penuhi panggilanmu yang tidak ada sekutu bagimu. Labbaika innal hamda wan ni'mata lak. Inna, ada lagi mengatakan annal hamda ada meriwayatkan dengan kasrah, ada dengan fathah. Ada yang meriwayatkannya dengan innal hamda, ada meriwayatkan dengan annal hamda. Kedua-dua cara membacanya masyhur di kalangan ahlul hadis dan ahli bahasa. Qala jumhur al-kasru ajwad. Jumhur mengatakan baris kasrah terhadap hamzah itu yang lebih ajwad, lebih baik. Qala al-Khattabi, Khattabi mengatakan al-fathu riwayatun riwayatul 'amah. Kalau fathah itu adalah riwayat yang umum. وقال ثعلب الاختيار الكسرة والاختيار الاختيار الكسر وهو الأجود في المعنى من الفتح لأن من كسر جعل معناه إن الحمد والنعمة لك على كل حال ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب. Jadi antara baris bawah di inna dengan baris atas itu memiliki makna yang berbeda. Siapa yang memberi baris bawah inna, maka maknanya innal hamda wa ni'mata laka ala kulli hal. Sesungguhnya puji-pujian dan nikmat itu bagi engkau ya Allah, ala kulli hal, dalam seluruh keadaan engkau terpuji, ya, nikmat itu adalah milikmu. Tapi kalau biasa berbaris fathah annal hamda, maka maknanya labbaika lihadha sabab. Jadi labbaika, aku penuhi panggilanmu sebab bahwa puji-pujian dan nikmat itu adalah milikmu. Itu maknanya. Qauluhu wa ni'mata lak disebutkan di sini bahwa yang masyhur itu adalah di baris nasab fathah innal wa ni'mata lak. Dan boleh juga wa ni'matu lak, tapi menjadi awal dari kalimat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lafaz yang diucapkan oleh Nabi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Namun Abdullah bin Umar dia tambah di dalam talbiyahnya, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik labbaik wa sa'daik. ما maknanya musa'adatan li ta'atika ba'da musa'adah, bantu untuk ketaatan kepadamu dan bantulah. Jadi sa'adaik itu adalah bantulah untuk memberikan ketaatan atau untuk melaksanakan ketaatan kepadamu, bukan kebahagiaan artinya, tapi sa'adaik musa'adah li ta'atika ba'da musa'adah. Qauluhu wal khairu biyadaika, kebaikan itu di kedua tanganmu, ay al khairu kulluha biyadillahi ta'ala wa min fadlihi, bahwa seluruh kebaikan itu ada di tangan Allah dan dia adalah dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu wa raghba'u ilayka wal amal, maknanya wa manahuna at-talabu wal mas'alu wal mas'ala ila man biyadihi al-khair labbaika, ya aku penuhi panggilanmu, war raghba'u ilaik, yakni permohonan dan permintaan kepadamu, ya permohonan dan permintaan itu kepada zat yang di tangannya kebaikan. Wal amalu, dan amal juga untukmu, yakni ikhlas memberikan amal kepada Allah. Wal maqsudu bil amal al mustahaqqu lil ibadah, yani maksudnya adalah yang berhak untuk ibadah itu adalah engkau. Jadi ada tambahan dari Umar, dari Abdullah bin Umar, ya beberapa kata. Namun yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW adalah lafaz yang telah disebutkan tadi. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah SAW kana idza istawat bihi rahilatuhu qa'imatan 'inda masjid dzil Hudzaifah ahalla faqala labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia sudah duduk di atas kendaraannya, istawat bihi rahilatuh qa'imatan, setelah dia ya duduk di atas kendaraannya dengan baik, di Masjid Dhuhulaifah, Masjid Dhuhulaifah, ahalla ay rafa'a sawt bil ihram, ya diangkat suaranya untuk berihram, ya seperti kita mengatakan labbaik allahumma umrah, labbaik allahumma hajjan. Faqal, lalu dia mengatakan labbaik allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik, terusnya. Qala al ulama, ulama mengatakan al-ihlalu rafu as-sawti bil-talbiyah inda ad-dukhul fi al-ihram. Ihlal yaitu mengangkat suara untuk mengucapkan talbiyah ketika masuk ke dalam berihram. Ya, hampir sama dengan orang mau masuk ke sholat apa? Diangkat suaranya dengan membaca takbir. Allahu Akbar. Wa aslul ihlal fil lughah raf'us saut. Makna dasar dari ihlal itu adalah mengangkat suara. Wa minhu istahallal mauludu aisaha. Di antaranya adalah istahallal maulud. Anak yang baru lahir itu istahalla ay saha, berteriak, yakni menangis. Karena anaknya nangis mengangkat suaranya. Wa minhu qawluhu ta'ala, di antaranya juga firman Allah, wa man wa ma uhilla bihi li ghairillah. Apa yang diangkat suara dengan hewan tersebut untuk selain Allah. Jadi maksudnya orang yang menyembelih hewan untuk selain Allah, dia angkat, dia sebut nama selain Allah. Ya. Maka itu adalah hewan yang haram dimakan. Ya, artinya di situ adalah mengangkat suara. Ya. Ai raf'us sawt 'inda dhabhihi bighairi dhikrillahi ta'ala. Maksudnya adalah mengangkat suara ketika menyembelihnya tidak dengan menyebut Allah. Wasum yal hilal hilalan li raf'ihi musawt 'inda ru'yatihi. 'Inda ru'yatihi. Bulan sabit itu dinamakan dengan hilal. Karena ketika melihatnya, suara orang melihatnya diangkat, memuji Allah. Oh, masuk bulan baru. Baik. Dari hadis ini kita lihat bahwa kapan mulai bertalbiyah itu adalah setelah Nabi di atas kendaraannya untuk berangkat. Berarti Nabi sudah menyelesaikan kebutuhannya di miqat, kemudian naik di atas kendaraannya dan sudah sempurna, baru Nabi bertalbiyah, baru dia berihram. Maka prakteknya talbiyah itu baru mulai, berihram itu dimulai kalau seandainya sudah naik di atas bis. Jadi bertalbiyah itu atau berihram itu mengucapkan ihram kita bukan setelah sholat, bukan di masjid Masjid Hudzaifah, akan tetapi di atas kendaraan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Umar, Nabi setelah sempurna di atas kendaraannya. Hadis berikutnya masih dari Abdullah bin Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu mulabbidan yaqulu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak la yazidu ala haula'il kalimat. Nabi bertalbiyah, Nabi berihram dengan mengangkat suara dalam kondisi mulabbidan. Apa itu talbid? Talbid itu adalah dhafrur ra's bis sam'. Yaitu menjalin rambutnya sini dikatakan bahwa dhafr ra's, yaitu menjalin rambutnya atau melengketkan rambutnya, dikasih sesuatu di rambutnya. Bisabghi aw khatmi wa syabhihima mimma yadhum asy'ar wa yulziqu ba'dahu bi ba'd wa yamna'uhu at-tama'ut wal qumul fa yastahabbu likawnihi arfaq bihi, yani dia apa namanya, rambutnya ini dikasih sehingga rambutnya ini tidak menjadi tidak menjadi kusau, sehingga rambutnya satu sama lainnya akan tertahan dengan baik, dan itu lebih memberikan kenyamanan. Jadi di sini fihi istihbabu talbidur ra'si qabla al-ihram, maka di sini anjuran untuk mentalbid rambut sebelum berihram. Kemudian di dalam hadis di atas disebutkan la yazidu ala haulai al-kalimat, beliau tidak menambah melebihi dari kalimat yang telah disebutkan tadi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Lalu Ibn Umar dia mengatakan wa inna Abdullah bin Umar kana yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarka'u bidil hulaifa rak'atain, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dua rakaat di Dhulaifah. Thumma idza sawat bihi an-naqatu qa'imatan 'inda masjidi Dhul Hulaifah ahalla biha ula'il kalimat. Kemudian apabila dia sudah berada di atas kendaraannya dalam keadaan berdiri kendaraannya di samping masjid Dhul Hulaifah, dia mulai membaca talbiyah setelah sholat dua rakaat. Sholat dua rakaat ini apa? Ada orang yang memahami ini adalah sholat sunat ihram. Tapi yang rajih, yang benar itu ihram itu tidak ada sholat sunatnya. Namun sholat sunat yang dilakukan oleh Nabi ini adalah karena tempat. Dhul Hulaifah itu ada di Wadi Mubarak, dan murid yang lain dikatakan Nabi, diriwayatkan Nabi SAW mengatakan datang kepadaku malaikat, lalu dia katakan sesungguhnya engkau berada di lembah yang penuh berkah, maka disuruh untuk salat dua rakaat. Jadi kita kalau seandainya berihram di atas pesawat, enggak ada sholat dua rakaatnya. Tapi kalau seandainya kita berihram dari Dhul Hulaifah, kita sholat dua rakaat. Ya, sholat dua rakaat. Talbiyah kita kapan mulai? Bukan setelah sholat. Ya, tapi setelah istawat bihin naqatu qa'imah. Setelah ya dia berada di atas di atas kendaraannya, belum jalan lagi, tapi dia berdiri, kemudian dia bertalbiyah, baru berjalan. Hikmahnya adalah agar betul-betul selama di miqat, seorang yang mau berihram tidak ada yang menghalanginya lagi untuk melakukan sesuatu yang dianjurkan. Betul-betul dia selesaikan kebutuhannya di miqat itu, baru dia mulai masuk ke dalam ibadah atau rangkaian ibadah umrah atau haji. Tapi kalau seandainya dari awal dia sudah, dari setelah sholat dia mengatakan labbaik Allahumma umrah, berarti setelah dia bertalbiyah dia sudah masuk ke dalam rangkaian ihram. Boleh jadi ada sesuatu yang akan dia kerjakan dan itu sudah dilarang gitu. Sementara dia belum berangkat. Ya. Tapi kalau seandainya dia sudah selesaikan semuanya, dia sudah akan berangkat, baru dia mengucapkan labbaik Allahumma umrah atau labbaik hajjan, kemudian dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak lak, dan seterusnya. Baik, di dalam hadis yang terakhir dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, kana musyrikuna yaqulun labbaik la syarika lak, qala fa yaqulu sallallahu alaihi wasallam wailakum qadin qadin fa yaquluna in illa syarikan huwa lak tamliku wa ma malik yaquluna hadha wa hum yatufuna bil bait. Ya, orang-orang musyrikin, qauluhu orang-orang kanal musyrikun yaqulun labbaika la syarika lak, orang musyrikin dulu mengatakan labbaika la syarika lak, qala fa yaqulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailakum qadin qadin illa syarikan huwa lak tamliku wa ma malak yaquluna hadha wa yatufuna al bait. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam qadin qadin, qala qadi ruya bi iskan qad qad, dengan kasrah qadin qadin, ma'nahu kafakum hadzal kalam faqtasaru alaihi wa la tazidu. Jadi orang musyrikin itu dulu dia mengucapkan gini, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik labbaik Allah labbaik la syarika lak illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malik. Itu yang diucapkan oleh orang musyrikin. Lalu ketika Nabi mengatakan labbaik Allahum yaquluna ketika orang musyrikin labbaik la syarika lak, kata Nabi qadin qadin atau qad qad, cukup sampai di sini aja bacaannya, jangan ditambah lagi bacaan orang musyrikinnya gitu. Orang musyrikin mengatakan, aku penuhi panggilanmu yang tidak ada sekutu bagimu kecuali satu sekutu. Nah, gitu, masih ada juga sekutu bagi Allah, gitu ya. Yang mana dia adalah milikmu, yang engkau miliki dan apa yang dia miliki. Ya, jadi orang musyrikin dia mengakui tidak ada sekutu bagi Allah, tetapi dia kecualikan ada lagi satu yang, ya, dan itu diucapkan mereka pada saat tawaf. Jadi Nabi mengatakan cukup sampai labbaika la syarika lak, cukup sampai di situ, jangan ditambah lagi, ya, wala tazidu ahun antaha kalamun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai di sini berhenti sampai perkataan Nabi qadin qadin, cukup cukup, ya. Thumma ada rawi ila hikayat kalamil musyrikin, kemudian perawi kembali melanjutkan mengisahkan perkataan orang-orang musyrikin. Faqala illa syarikan huwa laka ila akhiri, ma'nahu annahum kanu yaquluna hadhil jumlah Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul iqtasaru ala qaulikum labbaik la syarika lak. Orang musyrikin mengatakan ucapan di atas, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan cukup sampai perkataanmu dengan labbaik la syarika lak. Taib. Wa amma hukmu talbiyah. Ini secara fikihnya ya. Adapun hukum talbiyah, fa ajma'al muslimun 'ala annaha mashru'ah. Bahwasanya talbiyah itu disyariatkan. Sepakat ulama, sepakat kaum muslimin, talbiyah itu disyariatkan. Tsumma ikhtalafu fi ijabiha. Mereka berbeda apakah dia wajib atau tidak talbiyah ini. Faqala Syafi'i wal akharun hiya sunnah. Imam Syafi'i dan yang lain mengatakan bertalbiyah itu adalah sunnah. Walaysa bisyarti sihhati hajjin wala biwajibatin. Talbiyah itu tidaklah syarat sah haji dan tidak juga wajib haji. Falau tarakaha sah hajjuhu wala dama 'alaih. Kalau seandainya dia tidak bertalbiyah, niatnya ada, ya, tapi dia tidak bertalbiyah, maka hajinya sah dan tidak perlu dia bayar dam. Walakin fatathul fadilah, akan tetapi dia ketinggalan keutamaan. Ya. Wa qala ba'du ashabina, sebagian dari ulama Syafi'i mengatakan ia wajibatun tujbaru biddam. Dia wajib, maka harus dibayarkan dengan dam. Wasihhu al-hajju biduniha, haji tetap sah tanpa ada talbiyah. Wa qala ba'du ashabina hiya hiya syartu lisihhatil ihram, syarat dari sahnya ihram. Qala wala yasihhul ihram wala al-hajju illa biha, sehingga dia mengatakan tidaklah sah ihram dan tidaklah sah haji kecuali harus dengan bertalbiyah. Was sahih min madhhabina ma qaddamnahu 'an Syafi'i, yang benar menurut mazhab Syafi'i apa yang telah disebutkan dari Imam Syafi'i, yaitu talbiyah itu adalah sunnah, dia bukanlah syarat sah haji dan tidak juga wajib haji. Kalau seandainya dia diam aja, maka hajinya sah. Baik. Wa qala Malik laisa biwajibah. Laisat biwajibah. Malik mengatakan bukanlah wajib. Walakin law taraka lazimahu dam. Akan tapi kata Imam Malik, kalau dia tinggalkan bertalbiyah, dia wajib bayar dam. Wa sahha hajjuh. Hajinya sah. Qala Syafi'i wa Malik yan'aqidul hajju bitalbiyah bilqalbi min ghairi lafdhin. Syafi'i dan Malik mengatakan hajinya sah dengan talbiyah dengan hati tanpa dilafazkan. Ya, dalam hati aja dia bertalbiyah, maka itu sudah sah. Ya. Kama yan'aqid shaumu binniyyati faqat. Sebagaimana puasa sah dengan niat, ya, dengan niat. Ini menunjukkan bahwa niatnya di hati. Niat ini di hati, tidak dilafazkan. Wa qala Abu Hanifah. Abu Hanifah dia mengatakan la yanaqid illa bin dhimam at-talbiyati aw sawq aw suq al-hadi ila niyyah. Kata Abu Hanifah, tidaklah sah haji itu kecuali harus digandengkan, ya, talbiyah atau membawa binatang sembelihan dengan niat. Jadi maksudnya tidak cukup niat tanpa ada bukti, niat harus diiringi, kalau enggak dengan talbiyah diucapkan atau dengan membawa hadyu, ya. Qala Abu Hanifah wajzi 'an at-talbiyati ma fi ma'naha min at-tasbih wa at-tahlil wa sa'ir al-adhkar. Abu Hanifah mengatakan boleh sudah membayarkan talbiyah apa yang senada dengannya, dengan tasbih, tahlil dan yang lainnya. Kama qala huwa anna tasbih wa ghairu yajzi fil ihram bis salati an takbir, wallahu alam. Sebagaimana dia juga mengatakan bahwa tasbih dan yang lainnya sah untuk berihram masuk ke dalam salat menggantikan takbir. Jadi kalau Abu Hanifah mengatakan kalau ada orang subhanallah ya sah begini. Tapi yang jelas, yang benar adalah dengan takbir Allahu Akbar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nabi salat masuk ke dalam salatnya dengan Allahu Akbar, maka kita juga mengucapkan Allahu Akbar. Qala ashabuna yustahabu rafu as-sauti bitalbiyah bihaitsu la yashuqqu alayh. Ulama Syafi'i mengatakan dianjurkan untuk mengangkat suara di waktu talbiyah, di mana tidak membebankannya. Jadi jangan berkeras-keras sampai menyusahkan dia, tidak. Wal mar'atu laysa laha raf'u, bagi wanita tidak perlu dia mengangkat suaranya. Nah, ini kebalikan. Selalu dalam ketika kita bawa rombongan, ibu-ibu lebih bersemangat daripada bapak-bapak. Bapak-bapak pelan aja, ibu-ibu semangat. Enggak sebaliknya, harus dibalik. Bapak-bapak yang mengangkat suaranya, ibu-ibu dia mencukupkan suaranya untuk dia sendiri. Kenapa? Li'annahu yakhaful fitnatu bisautiha, karena dikhawatirkan fitnah ya, disebabkan oleh suara wanita. Wa yustahabu al-iktharu minha la siyama 'inda taghayyur al-ahwal, dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah apalagi pada saat terjadinya perubahan-perubahan kondisi dari kendaraan turun ke bawah atau berhenti, pokoknya kondisi-kondisi yang berbeda. Kal iqbalu al-laili wan nahar, seperti datangnya malam, datangnya siang ya. Misalkan kita berangkat, kalau sekarang kan bisa 6 jam ya, berangkat habis asar misalkan ya, dalam perjalanan datang malam, nah berarti diperbanyak ketika datangnya malam. Was-su'ud wal-hubud, ketika naik, ketika turun, baik naik kendaraan atau turun kendaraan, atau kendaraannya naik atau turun ya, diperbanyak. Wal-ijtima' al-rifaq والقيام والقعود والركوب والنزول وأدبار الصلوات وفي المساجد كلها. Dalam kondisi berkumpul dengan kawan-kawan atau berdiri atau duduk, naik kendaraan atau turun, selesai dari sholat dan di dalam masjid seluruhnya, maka diperbanyak talbiyah. Wal asahu annahu la yulabbi fit tawafi wasa'i, ya, yang benar tidak lagi bertalbiyah ketika tawaf dan sa'i. Karena talbiyah itu berhenti terputus dengan melihat Ka'bah. Kalau sudah melihat Ka'bah, maka tidak lagi ya melanjutkan talbiyahnya. Li'anna lahuma adzkarun makhsusah. Di dalam tawaf dan sa'i tidak ada lagi talbiyah. Ya, kenapa? Karena ada zikirnya di waktu tawaf dan sa'i. Wa yustahabu an yukarra talbiyah kulla marrati thalatha marrati fa akthar, dianjurkan untuk mengulangi talbiyah setiap kali 3 kali atau lebih. Jadi kalau seandainya sudah ketika berhenti kondisi turun, kita talbiyah berapa kali? 3 kali atau lebih. Kemudian berhenti, kita talbiyah apa? Diam. Naik lagi kendaraan, kita awali lagi talbiyah berapa kali? 3 kali ya atau lebih. Wala fa akthar wa yuwaliha. Jadi 3 kali itu dilanjutkan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik dan seterusnya 3 kali. Wa la yaqta'ah bil kalam, tidak boleh apa, jangan diputus dari 3 kali tadi dengan ungkapan yang lain. Fa in sulima 'alaihi radd as-salam bil lafz. Kalau seandainya ada yang menyampaikan salam kepadanya, dia sedang bertalbiyah, maka dia jawab salam itu. Wa yaqra'u salamu 'alaihi fi hadhil halah, tapi tidak disukai untuk bersalam pada saat kondisi itu, ya. Wa idza labba sallallahu alaihi wasallam wa sa'ala Allah ta'ala ma sya'a li nafsi wa liman ahabbaha wa lil muslimin. Nabi apabila mengucapkan talbiyah, beliau juga memohon kepada Allah apa yang dia kehendaki untuk dirinya dan untuk orang yang dia cintai dari kaum muslim dan untuk kaum muslimin. Wa afdalu su'alu ridwan. Jadi pada saat bertalbiyah itu, ya, juga kita boleh berdoa. Yang paling afdal itu adalah memohon keridhaan Allah, wal jannah dan surga. Wal isti'adzah minan nar, berlindung dari api neraka. Wa idza ra'a syai'an yu'jibuhu qala labbaika innal 'aysha 'aysul akhir. Kalau seandainya dia melihat sesuatu yang menakjubkannya, maka dia ucapkan labbaika innal 'aysha 'aysul akhir. Ya, sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Jadi misalkan pergi apa? Dalam tas kendaraan lihat mobil yang cantik gitu ya, gagah mobilnya. Ya. Lalu dia katakan labbaika Allahumma labbaika innal 'aysha 'aysul akhir. Baik. Wa la tazalu talbiya mustahabba lil hajj hatta yushra' fi rammi al-jamarat al-aqabah jamrat al-aqabah yawm an-nahr. Pada musim haji talbiyah itu terus berkelanjutan sampai melontar jumrah Aqabah pada hari tanggal 10. Au yatufu tawaf al-ifadah in qaddamahu 'alaiha, atau kalau seandainya dia dari Muzdalifah langsung ke Mekah untuk tawaf, maka berhentilah di tawaf jika tawaf dia dulu daripada melontar jumrah. Kalau urutannya dari Muzdalifah ke Mina melontar jumrah Aqabah, kemudian Nabi memotong hadiyunya, kemudian dia mencukur, ini urutannya. Maka kalau kita, kalau seandainya dari Muzdalifah ke Mina melontar jumrah, maka ketika kita mau melontar jumrah, kita sudah berhenti bertalbiyah, tidak lagi bertalbiyah. Atau boleh juga kita dahulukan tawaf, ya, maka dari Muzdalifah tidak ke Mina, tapi langsung ke Mekah, langsung tawaf ifadah, kemudian sa'i haji, ya. Kalau itu yang dilakukan, maka dengan tawaf ifadah berhenti talbiyah kita, tidak lagi talbiyah setelah itu, ya. Awil halaq inda man yaqulu halaqun nusukun, dan atau mencukur bagi orang mengatakan mencukur itu adalah bagian dari rentetan ibadah. Wa huwa sahih wa yustahabu lil umrati hatta yashra' fi tawaf, ya, dan ini yang benar, ya. Berhenti atau terputusnya talbiyah itu adalah pertama rentetan jumrah Aqabah atau sa'i kalau seandainya didahulukan, tawaf jika itu didahulukan. Kemudian dianjurkan bertalbiyah untuk umrah, ya, sampai dia memulai tawaf. Jadi kalau umrah mulai dari dia berihram, dia bertalbiyah terus sampai ingin melaksanakan tawaf. Sebagaimana kita sebutkan tadi, sampai dia melihat Ka'bah. Wa yustahabbu at-talbiyah lil muhrim mutlaqa. Sa'ar rajula wal mar'ah wal muhdits wal junub wal haid. Dianjurkan bertalbiyah bagi orang yang berihram secara umum, baik dia laki-laki maupun perempuan, bertalbiyah. Tapi hanya tadi perbedaannya adalah laki-laki diangkat suaranya, perempuan tidak diangkat. Baik dia seorang yang sedang berhadas atau junub. Hadas, hadas kecil. Ya, atau junub atau dia haid. Jadi tidak ada syarat bertalbiyah itu harus dalam keadaan suci, tidak. Orang yang tidak suci pun tetap dia bertalbiyah, hatta sampai orang yang junub, ya. Dia bertalbiyah. Maksud junub di sini, kenapa kok bisa junub sementara dia sedang berihram? Ya. Ya, ini maksud itu kalau seandainya dia tertidur, mimpi, kemudian dia junub, ya. Bukan membuat atau mendatangi istrinya. Karena dalam keadaan berihram haram untuk mendatangi istri. Liqaulihi Aisyah radhiyallahu taala anha, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, isna'i ma yasna'ul haj ghair alla tatufi. Berdasarkan dari perkataan Nabi kepada Aisyah, ketika Aisyah masuk ke Mekah, datang haidnya, Nabi mengatakan, laksanakanlah apa yang dilakukan oleh jamaah haji, oleh orang yang haji, kecuali engkau tidak boleh tawaf. Ya, wallahu ta'ala alam. Sedikit pembahasan kita agak panjang pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan pertanyaan besok kita jawab. Sudah 2 hari belum kita jawab, mudah-mudahan besok bisa kita jawab. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.